di malam hari. Dikau telah lama ku nanti-nanti. Oh bintang, aku sudah merindukan. Mengapa tak kunjung datang malam seindah ini? Di mana kau bintangku, menghilang di balik awan? Mengapa kau membisu malam sesunyi ini? Sesunyi ini.